Pasal 9. Yesus memanggil ke-12 pengikutnya, lalu memberi kepada mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit. Kemudian ia menyuruh mereka pergi menyembuhkan orang sakit dan menyiarkan berita tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Jangan membawa apa-apa untuk perjalananmu, kata Yesus kepada mereka. Jangan membawa tongkat atau kantong sedekah, atau makanan atau uang, ataupun dua helai pakaian. Di mana saja kalian diterima, tinggallah di situ sampai kalian meninggalkan kota itu. Dan di mana kalian tidak diterima, pada waktu kalian meninggalkan kota itu, kebaskanlah debu dari tapak kakimu, sebagai peringatan terhadap mereka. Pengikut-pengikut Yesus berangkat, lalu pergi ke desa-desa untuk memberitakan kabar baik itu dan menyembuhkan orang sakit di mana-mana. Ketika Herodes yang memerintah di Galilea mendengar tentang semua kejadian itu, ia bingung. Sebab ada yang berkata bahwa Yohanes Pembaptis sudah hidup kembali. Ada juga yang berkata bahwa Elia sudah muncul lagi. Orang lain pula berkata bahwa seorang nabi dari nabi-nabi dahulu kala sudah hidup kembali. Herodes berkata, saya sudah menyuruh orang memancung kepala Yohanes. Tetapi orang ini, siapa sebenarnya dia? Ada banyak yang sudah saya dengar tentang dia. Maka Herodes berusaha untuk melihat Yesus. Rasul-rasul Yesus kembali dan menceritakan kepada Yesus semua yang mereka sudah lakukan. Yesus mengajak mereka, lalu pergi bersama-sama mereka menyendiri ke kota Betsaida. Tetapi ketika orang-orang mengetahui tentang hal itu, mereka mengikuti Yesus. Ia menerima mereka, lalu berbicara kepada mereka tentang bagaimana Allah memerintah sebagai raja. Dan ia juga menyembuhkan orang sakit di antara mereka. Ketika matahari mulai terbenam, ke-12 pengikut Yesus datang kepadanya dan berkata, Pak, tempat ini terpencil. Lebih baik Bapak menyuruh orang-orang ini pergi, supaya mereka dapat mencari makanan dan tempat menginap di kampung-kampung dan desa-desa di sekitar ini. Tetapi Yesus menjawab, kalian saja memberi mereka makan. Pengikut-pengikut Yesus berkata, kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Apakah kami harus pergi membeli makanan untuk semua orang ini? Ada kira-kira 5.000 orang laki-laki di situ. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, suruhlah orang-orang ini duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Pengikut-pengikut Yesus itu melakukan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, kemudian menengadah ke langit dan mengucap terima kasih kepada Allah. Setelah itu ia membelah-belah roti dan ikan itu dengan tangannya, lalu memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, untuk dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Lalu pengikut-pengikut Yesus mengumpulkan kelebihan makanan itu sebanyak 12 bakul. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berdoa sendirian, pengikut-pengikutnya datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kata orang, aku ini siapa? Mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis. Ada juga yang berkata Elia, yang lain lagi berkata salah seorang nabi zaman dahulu yang sudah hidup kembali. Tetapi menurut kalian sendiri, aku ini siapa? Tanya Yesus. Petrus menjawab, Bapa adalah Raja Penyelamat yang dijanjikan Allah. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, jangan sekali-kali memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus berkata juga, Anak manusia memang harus banyak menderita dan ditentang oleh pemimpin-pemimpin dan imam-imam kepala serta guru-guru agama. Ia akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan kembali. Kemudian Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ, orang yang mau mengikuti aku harus melupakan kepentingannya sendiri, memikul salibnya tiap-tiap hari dan terus mengikuti aku. Sebab orang yang mau mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi orang yang mengorbankan hidupnya untuk kepentinganku akan menyelamatkannya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia ini menjadi miliknya, tetapi ia merusak dan kehilangan hidupnya? Kalau orang malu mengakui aku dan pengajaranku, anak manusia juga akan malu mengakui orang itu pada waktu ia datang nanti dengan kuasanya dan dengan kuasa Bapa serta kuasa malaikat-malaikat yang suci. Ketahuilah, dari antara kalian di sini ada yang tidak akan mati sebelum ia melihat Allah memerintah. Kira-kira seminggu setelah Yesus mengajarkan hal-hal itu, ia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus ke atas sebuah gunung untuk berdoa. Sementara Yesus berdoa di situ, mukanya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Tiba-tiba dua orang yaitu Musa dan Elia menampakkan diri dengan cahaya dari surga. Mereka berbicara dengan Yesus mengenai kematiannya yang tidak lama lagi akan dijalankannya di Yerusalem. Pada waktu itu Petrus dan kawan-kawannya tertidur, tetapi tiba-tiba bangun dan melihat Yesus bercahaya dan dua orang itu berdiri dengan dia. Pada waktu kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Bapak Guru, enak sekali kita di sini. Baiklah kami mendirikan tiga kemah, satu untuk Tuan, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Petrus berkata begitu tanpa mengerti apa yang dikatakannya. Sementara Petrus masih berbicara, datanglah sebuah awan dan meliputi mereka, sehingga mereka takut. Kemudian dari awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkan dia." Setelah suara itu berhenti, mereka melihat Yesus sendirian di situ. Pengikut-pengikut Yesus diam saja tentang semuanya itu, dan tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Keesokan harinya, Yesus dan ketiga pengikutnya turun dari gunung itu, dan orang banyak datang kepada Yesus. Seorang laki-laki dari tengah-tengah orang banyak itu berteriak, "Pak Guru, tolonglah melihat anak saya. Dia satu-satunya anak saya. Apabila roh jahat menyerang dia, ia mendadak berteriak dan badannya kejang-kejang sampai mulutnya berbusa. Roh itu terus menyiksa dia dan tidak mau keluar dari dia. Sudah saya minta pengikut-pengikut Bapak mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Yesus menjawab, "Bukan main kalian ini. Kalian sungguh orang-orang yang menyeleweng dan tidak percaya. Sampai kapan aku harus tinggal bersama kalian dan bersabar terhadap kalian? Bawa anakmu itu kemari." Sementara anak itu berjalan menuju Yesus, roh jahat itu membanting dia dan membuat badannya kejang-kejang. Tetapi Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dan sembuhlah anak itu. Lalu anak itu diserahkan kembali kepada ayahnya. Semua orang heran melihat kuasa Allah yang begitu besar. Pada waktu orang-orang masih terheran-heran melihat semua yang dilakukannya, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Perhatikanlah baik-baik dan jangan lupa kata-kataku ini. Anak manusia akan diserahkan kepada kuasa manusia." Tetapi pengikut-pengikut Yesus itu tidak mengerti perkataannya itu. Hal itu dirahasiakan kepada mereka supaya mereka tidak mengerti. Tetapi mereka takut menanyakan hal itu kepadanya. Di antara pengikut-pengikut Yesus timbul pertengkaran tentang siapa dari mereka yang terbesar. Yesus tahu pikiran mereka. Sebab itu ia mengambil seorang anak kecil dan membuat anak itu berdiri di sampingnya. Lalu ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Orang yang menerima anak ini karena aku, berarti menerima aku. Dan orang yang menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab orang yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Yohanes berkata, "Tuan, kami melihat orang mengusir setan atas nama Tuhan, dan kami melarang dia, sebab ia bukan dari kita." "Jangan melarang dia," kata Yesus kepada Yohanes dan pengikut-pengikut Yesus yang lainnya. "Sebab orang yang tidak melawan kalian, berarti berpihak pada kalian." Ketika sudah dekat waktunya, Yesus diangkat ke surga, ia mengambil keputusan untuk pergi ke Yerusalem. maka ia menyuruh orang pergi mendahului dia. Orang-orang yang disuruhnya itu pergi, lalu masuk ke sebuah kampung di Samaria untuk menyiapkan segala sesuatu bagi Yesus. Tetapi orang-orang di kampung itu tidak mau menerima Yesus, sebab nyata sekali ia sedang menuju ke Yerusalem. Maka pada waktu pengikut-pengikut Yesus, yaitu Yakobus dan Yohanes, tahu tentang hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Tuhan mau kami minta api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang ini?" Yesus berpaling, lalu memarahi mereka. Setelah itu mereka pergi ke kampung yang lain. Sementara Yesus dan pengikut-pengikutnya meneruskan perjalanan, ada orang berkata kepada Yesus, "Pak, saya mau mengikut Bapak kemana saja." Yesus menjawab, "Serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat berbaring." Lalu Yesus berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Pak, izinkanlah saya pulang dahulu untuk menguburkan ayah saya." Yesus menjawab, "Biarkan orang mati menguburkan orang matinya sendiri. Tetapi engkau pergi dan siarkanlah berita bahwa Allah sudah mulai memerintah." Ada juga seorang lain yang berkata, "Pak, saya mau mengikuti Bapak, tetapi izinkanlah saya pulang dahulu untuk pamit." Yesus berkata kepada orang itu, "Orang yang sudah mulai membajak, lalu menengok ke belakang, tidak layak menjadi anggota umat Allah."